memutuskan saja. Daripadaku menderita, daripada ku tersiksa bagaikan musafir cinta di gurun asmara. Jangan kau berpaling cinta karena orang ketiga yang lebih jauh berbeda karena harta. Jangan mungkin.